lelah dan doa tak terbatas menjunjung tinggi namamu. There is only Allah, there's no God but only Allahu Akbar. Menjunjung tinggi namamu.